Makanya swarga itu kayak bully-bullyan mbek wali-wali. Ada wali yang dawani pangeran. Cung, silahkan Bu swarga takokin. Di surga bisa sholat Gusti saya. Iso ya. Oke kalau gitu. Karena gak iso mbayangno, nikmate dadi kawula kok ora sujud itu gak iso mbayangno wali-wali. Nek kowe kan gak kelon ora iso mbayangno. Uteke wis elek. Beda desain uteke wali wek. Ambek wong ngene-ngene iki beda. Beda banget ta beda biasa. Dadi uteke wali ku wis aneh. Dadi karena dia merasa gak bisa terpisah dari Tuhan, karena semua kebutuhannya tercukupi hanya oleh Tuhan, maka dia bayangkan, ning swarga ada enggak sesuatu yang saya kasihkan kepada Allah, saya dermakan, saya khidmatkan untuk Allah. Ini swarga kok mau kelon, terus mangan, terus apa-apaan ini. Jadi masih apa ya? Makanya dia aneh, masuk surga itu masih asing. Sampai ketemu Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah baru puas. Kalau kamu kan enggak surga, mlebu swarga glundeng ora takok sing duwe terus golek widadari kelon mangan. Ya sudah seperti itu. Gak, sampai ditakoki Allah iku ora paham mergo iki sing duwe sapa wis pokoke ngono. Ya tapi ya lumayan lah sementing ning swarga. Tapi insyaallah yang jenis ini ndak ketemu saya juga enggak ingin ketemu sing isin lah cara kalau dadi ngono. Cara muruah harga diri ketemu jenis seperti ini. Ya tapi lumayan apa masih apa di surga. Nah, itu yang disebut fa'amma apa yang ashabul yamin tu fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dhilim mamdud pokoknya pakanan semua wa ma'im masku bafaqiyatin katsira la maqtuati wala makan-makan bermakan jima inna ansa'na guna insya'a faja'alna guna abusun. Tapi kalau orang mukarrabin Allah itu enggak gambarkan nikmatnya mukarrabin fa'amma ingkana minal mukarrabin farauhu. Dan karena semua kenikmatannya itu roh. Roh itu mala ena ro'at wala uduna samiat wala khotor ala kolbi basar. Dia nikmati di surga karena al-muqarrab. Dekat sekali dengan Allah. Makanya di kitab-kitab wali itu banyak. Abul Qasim al-Junaidi, Abu Yazid ditanya. Tanya sama Allah. Ya Allah, kenapa saya tidak melihat umat saya? Padahal engkau berjanji umat saya yang mencintai saya masuk surga. Dijawab Allah. Sebenarnya umat kamu di surga semua. Tapi enggak ada yang ingin ketemu saya. Bareng didelok emang do kelon do wis to. Makanya kayaknya saya ada ketemu sampean ini karena itu tadi. Jadi karena itu tadi orientasinya beda apa? Orientasinya. Tapi tetap swarga ya. Swarga. Mbahmu tapi milih. Kudu ngamal enak wis mbrono. Artinya sampean sepenting tak latih iman itu nganggo kalimat thayyibah. Iman itu kalimat thayyibah kira-kira logika yang terbangun secara benar. Sehingga dikalimatkan ya juga secara benar. Makanya disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu wa biha nub'atsu. Kalimat yang memang kalimat yang absolut. Ya 1 ditambah 1 2 itu absolut. Ketuhanan Allah lebih dari itu, sangat-sangat absolut. Solut. Maka kalimat ini pula yang kita berani hidup juga kita berani mati. Dan insya Allah dengan kalimat itu pula kita nub'ath. Insya Allah huminal aminin. Ora kok sidik-sidik kalimat Tuhan amin swarga jaluk amu mbahmu. Swarga ya jaluk kadang-kadang ae. Kalau istighfar ya jarang jaluk swarga. Ya kadang-kadang ae. Kita minta bahwa kalimat ini menjadi kalimat sing abad. Yang penting mati husnul khotimah. Dalam keadaan meyakini kalimat itu. Meskipun ya mau ke tetap walimu wali amatir mau. Gak apa-apa lah amatir lah nak wali. Ya tadi karena semua orang mukmin tu wali. Allahu waliyul ladzina aman. Engko nak wali tenan maknane waliyun ku kasihane pangeran. Nak ora wali tenan sing disakeni pangeran. Engko iso urip mergo disakeni napa? Ini penting saya utarakan. Sekarang tuh banyak orang yang enggak pernah ngaji khatam. Jadi senengane ku paket swarga. Al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ibu ngambil gaji si BRI, anggar ono wayah BRI, BNI, anggar ben setor neng BRI, al hajjul mabrur lah jazaa'un nilal. Kulon nggih mun kaji tadi atau dalil iku. Sing ora kelar kaji kan yo sakake men. Kulon beberapa kali nglepas tiang haji. Sakniki do ora jarang njaluk kula, mergo do mangkel men. Mergo kula anggar nglepas wong kaji ngeten. Kula juga termasuk wong jujur. Jujur banget kula nak bab ilmu. Mungkin perilaku saya jujur sampean tapi nak ilmu jujur kula. Padahal wong mlebu swarga lewat amal mbek ilmu cepet sing lewat ilmu. Amalan ora cukup kok cepet-cepetan mlebu swarga. Tanpa ilmu kan amal tuh tolak, tapi ilmu tanpa amal tetap sebagai ilmu. Makanya termasuk fadhilul ilmu, ilmu itu bisa berdiri sendiri tanpa amal, tapi kalau amal enggak bisa berdiri tanpa ilmu. Saya kalau ngupas orang haji itu bilang gini, karena yang datang itu ya banyak yang enggak haji atau enggak haji atau enggak mampu haji. Nggih niki nak dongakno dadi kaji mabrur walese swarga. Sing mboten kelar kaji dongakno salate iku nggih mabrurah, salat sing ditampa nggih mlebu swarga. Sing ngrumat anak ikhlas nggih swarga. Sing kere ikhlas nggih swarga. Sing syukur mergo tanggane kaji meskipun ora kelar kaji tapi melok seneng koyo senenge sing haji nggih swarga. Muga alamate wong mukmin seneng nak dulure seneng. Akhirnya sing kaji kan kecewa, perkarane ora fokus muji dekne. Mulane terus ora diundang meneh kan kira-kira gitu. Tapi aku malah beneran kan hisabku ringan. Daripada aku mentale model mubalek, haji ku fadilah ngene-ngene, ne multazam masyaallah. Ne Hajar Aswad muni manu masyaallah masyaallah mergo disangoni sing ngorder. Tapi dekne gak mikir ning nguri wong do nangis perkara ini ditegir gak kelar kaji. Gawe ngenese wong fakir ku dosa dul-dul paham. Ku kudu di ngajekno meneh. Mergo sing nyangoni iku dadi dipuji-puji. Enggak boleh ulama seperti itu. Nak mubalek oleh, nak ulama enggak boleh. Mubalek ulama kan kelasnya beda, napa? Balek sing alim maksudnya. Sing alim menoh ya kembar lah mesti kayak. Karena kita punya etika. Coba yang miskin semua umat Islam semuanya ingin haji tapi enggak kelar haji. Kok mbok dalili fadilah haji, fadilah multazam. Yo nangis malangan. Mulai kula ngira jande. Ya ibu-ibu sing rumat anake sabar senajan to anake rewel nggih swarga. Bapak-bapak sing rumat bojone rewel nggih swarga. Sementing syaratnya rewel lan sabar aku niku. Nak sabar tanpa rewel belum teruji kata sik. Dadi syaratnya bojo sabar kudu apa? Rewel. Syaratnya wong wedok sabar sing lanang kudu fakir niku tak kok itu. Itu wis. Kalau kamu jadi ulama harus seperti itu. Zaman Nabi Sugeng ya seperti itu. Nabi itu kalau ngitung ahli swarga itu banyak sekali. Ana waqafilul yatim kahataini fil jannah. Sing rumat yatim kahataini fil. Ada seseorang yang pendosa sekali melihat anjing kehausan dikasih minum lalu dia menjadi ahli surga. Ada seseorang lewat ada duri di tengah jalan disingkirkan takut kena orang mukmin juga menjadi ahli. Itu nyebut ahli surga itu sampai berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus. Sehingga semua sahabat itu menekuni amal yang dia ditakdir di situ. Pengajar manusia kebaikan surga, yang belajar kebaikan gak sampean surga. Semuanya. Sekarang enggak, karena yang order wong kaji. Masya Allah haji ku, mun musak masya Allah. Multah, kalau belak balik ke rumah ini, kalau kadang bagian itu. Batin ku wong kok ngini, nanti kayak duit benar mulai batin ku malam ngeramein itu. Mangkalku. Tapi semenjak saya yang bagian ngisi seperti itu, saya ingin balik daerahku rawani kan. Bahaya wilayah Gus Bah akhirnya wilayah angker. Nah, akhirnya nang lepas wong kaji ge dongakno hajine mabrur sing mboten kaji ge mugi-mugi ibadah ditampa rawani ngomong liyane. Tak semprit nang gak ngono. Karena Allah menyebut kebaikan tuh banyak. Coba kenapa hadisnya hanya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal. Memangnya tidak ada hadis ana wa kafilul yatim ka hata ini fil saya dan yang rumah cah yatim nanti berdekatan seperti ini sama-sama di surga. Itu lebih keren lagi bukan sekedar masuk surga tapi berdekatan dengan nabi. Kalau sekedar masuk surga bisa beda kelas. Kowe aku ono beda. Tapi kula nunggu cek eling nasihati kanca kula kurang ajar tenan. Kula cek eling terus. Gus, nak soleh aja nemen-nemen. Engko swargamu apa mbahmu? Gak enak sungkan. Aku cek eling terus. Wes aku soleh biasa wae. Engko tetep power aku ngopi-ngopi santai. Aku je eling. Artinya terngiang-ngiang jangan-jangan nasihat ini benar itu. Engko tak angen-angen ya sungkan. Yo kowe ora iso lho gen ngeloni bojomu ning arepku ya sungkan lho. Oh terus kowe guwadeng widadari ngalor gitu lho. Nak rawar aku kan santai. Mulane iki amalem biasa wae. Engko mari swarga mawar aku kan apa? Sungkan. Nanti saya ikut bocah ora pati saleh alasan ikut tok. Bahaya Gus. Bahaya Gus arek kater. Lah anak kesolehan Gus malah war nabi tambah sungkan meneh. Kurang ajar nasihat kok ngono iku. Wis tak gojo tapi nak pas-pasan terus kurang sithik neraka aku. Serau sami mikir ngono Gus pokoke. Ya masuk akal nasihat itu. Mulane kula nu sakjane nggih saleh banget e mbok ora saleh jaga tadi supaya gak awor mau ben gak sungkan. Cek urip pengen aku. Nek tak takoki cek ketoke gaya ngene cek ya ora untuk fasek-fasek sithik cek. Muk jaga ben apa? Ora sungkan. Ora enak to Mustofa cek swarga kok. Kan kaya bebas ya. Ngono kan rencanane ra bareng aku wis mesti. Sungkan. Apa overacting ande nek kepengine kan terus mandi di laut mlodoron kan. Jebule ora gurune kan suka. Gak sawar kan ya? Gak sawar cuma sesekali sowan. Rong minggu pisan sowan ngono. Sedhiluk wae lho. Bariku mulai.